karo bapak ibu. Wis kepacut nyaman Rosli ramu. Apa kowe ra ngerti? Apa orang rumang sani? Yen wes kedaden koyo sani.